Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ الدكتور العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. مؤلف masih dalam rangkaian penyebutan atau penukilan kalamul a'immah, aqwalul a'immah yang berisi tentang wasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan sabilus salafus salih, dengan jalannya para salafus salihun, dan melarang dari sikap menyelisihi jalannya para salafus salih. Penukilan yang ketiga ini dari seorang imam Abu Utsman namanya atau kunyahnya, nama beliau adalah Ismail As-Sabuni, sering disebut dengan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, alim masyhur min ulama as-salaf, penulis kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Beliau berkata dalam kitabnya ini, wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan nujum, dan mengikuti nabi, itu manhaj yang hak, ahlul hak, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mana permisalan para sahabat itu seperti bintang-bintang yang ada di langit, tempat manusia untuk mencari petunjuk, sebagaimana bintang di langit ketika orang di tengah lautan, misalnya orang yang berlayar di tengah lautan tidak ada alamat atau petunjuk yang mereka dapati kecuali melalui bintang-bintang itu. Melalui bintang-bintang itu mereka bisa mengetahui arah mata angin, kemana mereka harus berlayar. Maka permisalan para sahabat Nabi SAW, permisalannya seperti bintang yang ada di langit. Wa yaqtaduna bis-salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin, dan meneladani atau mengikuti salafus salihin dari kalangan a'immatul din, imam-imam dalam agama ini, dan para ulama muslimin, para ulama kaum muslimin. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dinil matin, dan berpegang teguh dengan apa yang mereka berpegang teguh dengannya. Mereka yang dimaksud adalah para sahabat, kemudian para salafus salihun, berpegang teguh dengan apa yang mereka berpegang teguh dengannya dari agama yang kokoh ini, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang jelas. Kemudian beliau melanjutkan penukilan yang keempat. Waqala al-imam al-rabi waqala al-imam al-barbahari fi syarhi sunnah wal-asasu alladhi tubna alaihi al-jama'ah. Pondasi yang dibangun di atasnya al-jama'ah. Al-jama'ah yang sering kita sebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, al-jamaah itu memiliki pondasi. Pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Muhammad, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Wahum ahlu sunnati wal jamaah, dan mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dalla wabtada. Barang siapa yang tidak mengambil agama ini dari mereka, tidak mengambil agama dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka sungguh dia telah tersesat dan melakukan kebid'ahan. Karena tidak mungkin seorang bisa mengambil agama, bisa mengetahui agama kecuali melalui tariqus sahabat, kecuali melalui jalannya para sahabat. Melalui jalan mana lagi kalau bukan melalui mereka? Wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Qala al-muallif hafizahullah wa akhtimul maqama bi kalamin hasanin matinin, dan saya mengakhiri pembahasan ini dengan sebuah ucapan yang sangat bagus dan sangat kokoh. لشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه. Ucapannya Syekh kami Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali حفظه الله ورعاه. جوابا عن سؤال سائل مطول, sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan seorang penanya yang panjang pertanyaannya tersebut. Wa awwaluhu, yang mana awal dari pertanyaannya berbunyi yaqulul ba'du, sebagian orang mengatakan. Jadi penanya ini bertanya kepada Syekh Zaid tentang ungkapan sebagian orang yang menyatakan demikian. Limadha nataqallabu bis-salafiyah wa limadha la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan sebagian orang yang mempersoalkan tentang istilah salafiyah. Sebagian orang mengatakan, limadza nataqallabu bis-salafiyah, kenapa kita ribut-ribut dengan salafiyah? Kenapa kita ribut-ribut dengan istilah salafiyah? Nataqallab itu maknanya secara bahasa maknanya terombang-ambing, menjadi ya goyah, menjadi berubah-ubah. Maksudnya adalah kenapa kita ribut-ribut dengan istilah salafiyah? Walimadha la yuqal al-muhammadiyah, kenapa tidak kita sebut saja dengan al-muhammadiyah, manhaj al-muhammadi, da'wah muhammadiyah, kenapa tidak kita sebut saja dengan al-muhammadiyah, sebagai bentuk penisbatan, penyandaran kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ila akhir soal, hingga akhir dari pertanyaan ini. Fajaba hafidhahullahu biqawlihi, maka Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali menjawab pertanyaan ini. Naqulu lahu, kita katakan kepadanya, inna atiradaka ala man azhara madhhab as-salafis salih wa antama ilaihi batil. Sesungguhnya keberatan yang ada pada dirimu, rasa berat yang ada pada dirimu terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salafus saleh, dan rasa berat yang ada pada dirimu terhadap orang-orang yang menyandarkan dirinya, menisbatkan dirinya kepada mazhab dan manhaj salafus saleh, ini adalah batil. Ini adalah suatu kebatilan. Wal hamilu laka ala hadha al-i'tirad huwa, dan faktor pendorong yang menjadikanmu merasa berat dengan hal ini adalah yang pertama imma jahlukal fadhi' bisalafiyyatis sahihah, karena ketidaktahuanmu, kejahilanmu yang keterlaluan tentang as-salafiyah as-sahihah. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan istilah madhab salaf, atau tidak setuju dengan orang ketika menisbatkan dirinya saya salafi, ini menunjukkan dia belum tahu, belum paham tentang apa itu as-salafiyah as-sahihah. والسلفيين حملة الكتاب والسنة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga karena ketidaktahuanmu tentang siapa itu salafiyin, para pembawa Alkitab, Al-Quran, Wassunnah dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ كَانَ عَلَى نَهْجِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْخَيْرِيَّةِ. Dari kalangan para sahabat Nabi dan juga setiap yang berjalan di atas jalannya mereka, dari kalangan para a'immatul ilm, imam-imam ilmu agama ini dan imam-imam dakwah, baik yang ada pada turun al-mufaddalah, generasi terbaik dari umat ini, yang dipersaksikan bagi mereka al-khairiyah. Itu yang dimaksud adalah sabda Nabi, khairul nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tiga generasi utama dari umat ini, sahabat, tabi'in, dan asba'ut tabi'in. Ini kemungkinan yang pertama, ketidaktahuan, kejahilan, kebodohan tentang makna as-salafiyah. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa imma annaka turidu an tulabbisa 'ala tullabil 'ilm anna as-salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun. Sudah tahu mungkin dia tentang makna salafiyah, apa itu salafiyah, makna secara bahasa, makna secara istilah, mungkin sudah tahu orang yang mengatakan ini, tapi sengaja, imma annaka turid, bisa jadi karena engkau memang menginginkan antulab bisa ala tulabil ilm, engkau menginginkan untuk melakukan upaya pengkaburan terhadap para tulabul ilm, para penuntut ilmu, bahwasanya salafiyah itu hanya sekedar kelompok atau organisasi. Tidaklah salafiyah itu hanya sekedar, kecuali hanya sekedar kelompok atau nama sebuah organisasi. Assasaha Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Assasaha Muhammad ibnu Abdul Wahhab, sebuah kelompok organisasi yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini sering syubhat yang berbunyi seperti ini. Ya, salafiyah, orang-orang salafi, ya, atau manhaj salaf, itu adalah manhaj yang dibuat-buat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dimaksud adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jamimi rahimahullah. Dan ini tentunya adalah syubhat yang batil. Fayajibu an tustab'ada wa la yajuzul intisabu ilaiha. Sehingga karena salafiyah ini hanya sekedar nama kelompok atau organisasi yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, wajib untuk dijauhi dan tidak boleh menisbatkan diri kepadanya. Ya, ini syubhat sebagian orang. Qala rahimahullahu taala, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila as-salafi was-salafiyyah. Dan yang benar, tidak boleh bagi seorang pun untuk mengingkari orang lain yang menisbatkan diri kepada salaf atau kepada as-salafiyyah. Faman qala ana salafiyyun wa aqidati as-salafiyyatu, maka barang siapa, jika ada orang yang mengatakan saya salafi, akidah saya akidah salafiyyah, madhab saya madhab salaf, manhaj saya manhaj salaf, la yasihru ayyu'ab, tidak boleh dicela orang tersebut, tidak boleh dicela, tidak boleh dimaki, tidak boleh diingkari. Bal yajibu qabulu dhalika minhu bittifaqil ulama'ir rabbaniyin wa tanamidatihim, bahkan wajib menerima hal itu, menerima penyandaran dan penisbatan tersebut sesuai dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniyin wa talamidatihim. Ya, sehingga ini merupakan kesepakatan ulama. Ijma'ul ulama bolehnya menisbatkan diri kepada as-salaf, kepada salafiyah. Ya, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Para ulama sejak zaman dahulu kala, bahkan istilah salaf itu sendiri sudah dikenal melalui lisan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka bagaimana mungkin kemudian ada orang yang mengingkari jika ada orang lain menisbatkan dirinya kepada salaf. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma dhalika illa li'anna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Dan tidaklah hal ini, tidaklah kesepakatan para ulama ini terjadi kecuali karena madhab salaf itu tidak ada padanya kecuali kebenaran. Jadi madhab salaf secara madhab adalah madhab yang ma'sum, manhaj yang ma'sum, ya, tidak ada kebatilan sedikit pun padanya, sehingga tidak boleh disamakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, tidak boleh disamakan dengan jamaatut tabligh misalnya, tidak boleh disamakan dengan kelompok ikhwanul muslimin atau kelompok Hizbut Tahrir, ya, atau kelompok-kelompok menyimpang yang lain, ya, as-salafiyah atau madhabus salaf, manhajus salaf hak, ya, tidak ada kebatilan sedikit pun padanya. Qala rahimallahu, wa inna salafiyyata wa hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Sesungguhnya salafiyah yang mana itu merupakan penyandaran nama kepada as-salaf, tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatun wahidatun anil ummatil islamiyah. Sebuah penamaan yang sama sekali tidak memisahkan walaupun hanya sekejap mata dari umat Islam. Jadi ketika ada seorang menisbatkan dirinya kepada as-salafiyah, tidak kemudian dia teranggap telah berpisah dari jemaatul muslimin. Ya. Bal hiya khairuha, bahkan penamaan as-salafiyah atau madhabus salaf, manhajus salaf adalah yang terbaik pada umat Islam ini. Wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzab wal munazzamat al-bid'iyyah. Berbeda dengan penisbatan atau penyandaran diri kepada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi bid'ah. Kal hizbil ikhwani, seperti kelompok ikhwani, itu ikhwanul muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna dan didukung oleh orang-orang semisal Sayyid Qutb, Yusuf al-Faradawi dan yang semisalnya dari ahlul bidah. Wal firqati tablighiyah, begitu pula tidak boleh disamakan salafiyah itu dengan kelompok tabligh, jemaatut tabligh yang didirikan oleh Muhammad Ilyas, ya, yang terdapat banyak kemungkaran pada kelompok ini, baik dari sisi muamalah, dari sisi tariqatul dakwah, metode dalam berdakwah, begitu pula pada sisi akidah terdapat banyak penyimpangan dan penyelisihan dalam jemaah ini. Wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Dan apa atau kelompok-kelompok yang selain keduanya yang telah berlalu penjelasannya dan penjelasan tentang manhaj-manhajnya. Qala rahimallahu, wa amma qawlul muftariq ala al-aqidati salafiyah wa ahliha salafiyyi. Adapun perkataan orang yang beranggapan, memiliki anggapan tentang akidah salafiyah atau kepada salafiyun, itu anggapan yang keliru. Lima la yuqal al-muhammadiyah, kenapa tidak disebut saja dengan al-muhammadiyah? Naqul, maka kita katakan, kita jawab, hadza talbisun minhu ala nas min jinsi ma qablahu. Ini adalah sekali lagi bentuk upaya pengkaburan dari orang yang mengucapkan hal ini kepada manusia semisal dengan apa yang sebelumnya. Fal ummatu kulluha yuqalu laha al umma al muhammadiyah, karena sungguhnya umat ini yang ada di zaman ini seluruhnya disebut atau dikatakan bahwasanya umat ini adalah umat muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Maksudnya yang dimaksud dengan umat Muhammadiyah maksudnya adalah bahwasanya atau sungguhnya Muhammad alaihi salatu wasallam adalah nabi dari umat ini. Rasul yang diutus kepada umat ini seluruhnya. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Dan umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua jenis. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut sebagai ummatul da'wah. Ummat ad-da'wah. Siapa ummatul da'wah itu? Itu orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah atau setelah meninggal Rasulullah alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti yang belum memeluk agama Islam. Belum masuk ke dalam agama Islam. Ini disebut sebagai ummatul da'wah. Artinya mereka adalah orang-orang yang perlu ditujukan dakwah kepada mereka agar mereka mengenal Islam dan mau masuk ke dalam Islam. Sehingga disebut sebagai ummatul da'wah, umat yang ditujukan kepada mereka dakwah Rasul, karena mereka belum masuk ke dalam Islam. Ini jenis yang pertama. Sehingga yang termasuk dalam ummatul dakwah ini siapa? Orang-orang kufar, orang-orang non-muslim, ya, orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasara, begitu pula Al-Majus dan agama-agama yang lain. Mereka tercakup dalam istilah ummatul dakwah. Yang kedua, wa ummatil ijabah. Umat ijabah. Siapa mereka ummatul ijabah? Mereka adalah orang-orang yang telah mengenal Islam dan memeluk Islam, masuk ke dalam agama Islam dan menisbatkan dirinya kepada Islam. Saya muslim. Ya, termasuk orang-orang yang KTP-nya Islam. Nah, mereka sudah tergolong sebagai ummatul ijabah, yang sudah menerima Islam, memeluk Islam dan menisbatkan dirinya kepada Islam. Wangkasamat ummatul ijabah ila 73 firqah. Umat ijabah inilah yang dimaukan di dalam hadis istidakul ummah, di mana Rasulullah SAW bersabda, fawalladhi nafsu muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sataftariku ummati ala 73 firqah, akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Umatku yang dimaksud dalam hadis ini siapa? Ummatul ijabah. Bukan ummatul da'wah. Ya? Kalau ummatul da'wah terlalu banyak. Ada kelompok Nasara, ya? Ada agama Nasara, Yahudi, Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Terlalu banyak. Nasara sendiri terbagi menjadi berapa? Kelompok. Ya? Berapa sekte? Terlalu banyak. Ratusan, mungkin bahkan ribuan. Kenapa? Karena satu jemaah gereja tidak boleh beribadah di gereja lain. Masing-masing gereja punya jemaah sendiri, tata cara ibadah sendiri, ya. Tidak boleh gabung ke gereja yang lain. Terlalu banyak, lebih dari 73. Begitu pula Yahudi. Terlalu banyak sekte dalam Yahudi. Lebih dari 73. Ratusan mungkin, atau lebih bahkan. Ya. Begitu pula agama-agama yang lain. Jadi yang dimaksud dengan 73 golongan dalam hadis iftiraful ummah ini adalah ummatul apa? Ijabah. Mereka-mereka yang sudah menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya. Lah, mereka inilah yang akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruh dari mereka masuk ke dalam neraka waliyadu billah kecuali satu kelompok, satu golongan saja. Wahyallati takunu ala mithli ma kana alaihi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim ajma'in. Siapa satu kelompok yang selamat itu? yang disebut sebagai al-firqatun najiyah. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsip, semisal prinsip yang dijalankan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Fashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf. Maka sahabun Nabi, para sahabat Nabi, mereka adalah salaf. Wa man ja'a ba'dahum wa naja nahjahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihi. Dan siapapun, barang siapa yang datang setelah para sahabat, mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jejak mereka, yulhaqu bihim, digabungkan bersama mereka. Fayuqalu anhu salafiyyun, maka dikatakan kepada orang yang mengikuti sahabat disebut sebagai salafi. Karena salaf itu sendiri maksudnya adalah apa? Para sahabat. Sehingga orang yang berjalan mengikuti sahabat, berjalan di atas prinsip metode beragamanya para sahabat, maka orang tersebut disebut sebagai salafi. Karena ya di sini dalam bahasa Arab dikenal sebagai ya'un nisbah, ya yang bermakna penyandaran. Salafi artinya orang yang menyandarkan diri kepada salaf, yaitu para sahabat. Wa aqidatuhu salafiyah, dan akidahnya disebut sebagai akidah as-salafiyah ila akhiril kalam, hingga akhir dari ucapan beliau. Kalau itu mendapati ada lambang seperti ini, ya, ada singkatan seperti ini, hamzah, lam dan kha, maknanya adalah ila akhiril kalam, jika itu berupa ucapan, ya. Qala hafizahullah ta'ala ayyal mu'allif thumma ansahuka ayyuhal muhib. Kemudian saya nasihatkan kepada anda wahai orang yang al-muhib, maknanya orang yang terkasih, ya. Kemudian saya sampaikan nasihat kepada anda wahai orang yang terkasih, anturaji'a kutubas sunnah, agar anda memurajaah, membaca kembali, mengulang-ulang untuk membaca kitab-kitab as-sunnah. Fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tuqarriru laka ma dzakartu min al-wasiyati biluzumi sabil salafi wa tahdhiri min mujanabatihi wallahu al-muwaffiq. Agar engkau memurajaah, membaca-baca kitab-kitab as-sunnah yang ditulis oleh para ulama, maka niscaya anda akan mendapati nas-nas, ucapan-ucapan dari para ulama yang sangat banyak jumlahnya, tidak bisa terhitung banyaknya, yang menekankan atau mentakrir, menetapkan bagi anda apa yang saya sebutkan dari wasiat ini, yaitu untuk menetapi jalannya salaf dan berhati-hati atau menjauhi atau berhati-hati waspada dari sikap menjauhi jalannya para salafus saleh. Wallahul muwaffiq, hanya Allah lah pemberi taufiq. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.